kalahkan aku dengan kedua tanganmu. Aku yang salah selalu. Seharusnya kau tahu Thank you. by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Oh, up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Boom, shakalaka boom boom boom. DJ Opus Remix.

the night. Performance by DJ Opus Revenge. Sampai jumpa di video selanjutnya.

gak bisa ngelupain mantan. Kini Kepala digeleng-geleng, duet ojana, ini kita hit. performance by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Salahkah aku menjauhimu setelah ku tahu kau luahkan cinta ini melukai semua jenis. Bodohnya aku yang mengenalmu I'm not afraid. pernahkah aku menjauhimu setelah ku tahu kau luahkan cinta ini tahun dari semua jenis. Untungnya aku yang mengenalmu Remix. Dime quién es la. Me dijeron que te estás casando. Uno sabe cómo estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame. Tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna. Y yo no estoy haciendo así. Bye. tu cinta sale pare Jamila Kapa di Maimuna Ternyata Aisan di Opus Meriang merindukan Performance by DJ Opus Remix.